Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Far'un al-hibatu lil-warithi kal-wasiyyati lahu wa kadha dhamanu ad-dayn anhu li-ajnabiyyin wa atlaqa al-iraqiyyuna anna al-wasiyyata li-'abdil-warithi kal-wasiyyati lahu. Wallahu a'lam. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah kita sudah melewati lebih dari setengah kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang ada pada bab wasiat. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti di sini kemarin. Jadi yang kemarin tiba-tiba mati karena satu hal, sebenarnya komputernya ditabrak sama anak saya. Jadi ya ditabrak sama anak saya, jadi koneksinya putus sehingga live streamingnya pun berhenti. Nah, berhentinya pas di akhir masalah tentang wasiat kepada ahli waris itu dikatakan sah, tapi sahnya mauquf, keabsahan wasiat kepada ahli waris itu ditawakufkan atau diskors atau ditahan menunggu keputusan ahli waris yang lain, artinya menunggu pembolehan, dan pembolehan itu cukup dengan pembolehan, tidak mesti dengan ijab dan qabul gitu. Artinya orang yang dapat warisan, apa ahli waris yang dapat wasiat ini tidak perlu melakukan ijab dan qabul atas pembolehan bahwa dia mendapatkan wasiat di luar daripada ahli, di luar daripada warisan. Begitu. Jadi cukup dibolehkan selesai. Nah kemudian masalahnya, far'un cabang masalah daripada masalah wasiat kepada ahli waris, al-hibah lil waris, hibah kepada waris. Ini yang kalau dalam bahasa hukum Indonesia namanya hibah waris. Gitu. Jadi hibah yang di apa namanya al-hibatu lil warisi kal wasiyati lahu. Hibah kepada ahli waris itu hukumnya sama seperti wasiat. Gitu. Jadi wasiatnya tentu maka diserahkan ke akhirnya. Hibahnya ditunaikan atau tidak ditunaikan bergantung kepada ahli waris yang lain apakah mengizinkan atau tidak begitu. Karena hibah hukumnya sama seperti wasiat. Wa kadza dhamanud dain. Artinya kalau ada ahli waris, ada pewaris begitu menghibahkan rumah misalnya kepada salah satu ahli warisnya, maka rumah tersebut sah menjadi milik ahli waris tergantung dengan kesepakatan ahli waris yang lain. Tentu biasanya ahli waris yang lain perlu menyepakati begitu, artinya membolehkan. Jadi itu bukan sesuatu yang masalah dalam pandangan kebanyakan ulama atau pandangan kebanyakan orang di sekitar kita begitu. Wa kadza dhamanud dain. Begitu juga pertanggungan hutang anhu terhadap ahli waris li ajnabiyin kepada orang asing. Jadi maksudnya si ahli waris ini punya utang kepada orang lain. Jadi dulu nih begini misalnya. Si ini anaknya memakai papan tulis. Kesehatan. Ya, ini begini nih. Kelihatan ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Wa kadza dhamanud daini anhu li ajnabiyyin. Ini ada al-musi. Al-musi itu berarti juga si mayit ya. Itu si mayit, al-musi. Dia punya anak nih. 1, 2, 3, 4. Yang satu namanya Abdullah. Misalnya, nama anak pertama Abdullah. Yang kedua Hamad. Yang ketiga Hamin. Yang ketiga Syakur misalnya. Abdullah, Hamad, Abdul Hamid, Abdul Syakur. Ini Hamad ini punya utang, punya hutang kepada nama seorang namanya Maulana misalnya. Kepada Maulana. Katakanlah dia berhutang 50 juta. Ketika dihutangin nih Hamad, kita udah bahas tentang dhoman, tentang penjamin utang, kan begitu. Ketika Hamad ngutang kepada Maulana 50 juta, begitu Hamad kemudian bikin jaminan. Siapa yang menjamin dhoman ini? Dhomannya adalah bapaknya ini. Katakanlah nama bapaknya Muhammad gitu ya. Muhammad menjadikan dhamannya itu adalah Muhammad gitu. Jadi Maulana menerima ngasih utang 50 juta dengan jaminan Muhammad gitu. Maka ketika Al-Musi meninggal dunia, maka status 50 juta ini sama seperti wasiat. Boleh atau tidaknya si Muhammad menerima tanggungan 50 juta ini bergantung kepada Abdullah Hamid Syakur. Apakah Syakur membolehkan, Hamid membolehkan, Abdullah membolehkan. Tapi dhamannya sah begitu. Jaminan bahwa Muhammad menjadi penjamin Hamad untuk Maulana dari utang 50 juta ini sah. Ketika sampai Muhammad meninggal dunia jadi wasiat. Maka hukumnya sama begitu. Hukumnya sama seperti wasiat. Karena ini wasiat, maka menunggu keputusan atau menunggu pembolehan dari ahli waris yang lain. Begitu. Jadi al-hibah sama seperti, saya sudah bahas ya tentang waris, tentang hibah. Dalam saya nulis buku judulnya tentang KHI versus Faraid Islam. Di dalamnya membahas tentang hibah waris. Al-hibatu lilwarithi kalwasiyyati lahu wa kadza dhamanud daini anhu li ajnabiyyin. Begitu juga termasuk dhamanud dain, jaminan utang terhadap untuk orang lain terhadap si ahli waris tersebut. Wa atlaqal iraqiyuna, orang-orang Irak. Al-Iraqi itu Imam An-Nawawi dan kelompok. Jadi Imam Rafi itu apa? Kalau bahasa itunya representasi dari Khurasaniyun gitu. Kalau Imam Nawawi representasi dari ulama-ulama Irak. Ulama-ulama Irak atlaq. Jadi sebenarnya Irakiyun dengan Khurasaniyun jalur belajarnya ulama Syafi'i gitu. Kalau kita kan jalurnya Indonesia. Kebanyakan dari Hadramaut kan gitu, Syafi'i kita gitu. Jadi ulama-ulama Syafi'i punya jalur di mana mereka berbeda. Biasanya orang yang melalui jalur Iraki entar ketemunya Syekh-Syekh Iraki juga begitu. Jadi jalur aja Imam Syafi'i punya murid A, B, C, D. Lalu A, B, C, D ini kemudian menyebarkan ilmunya. Gitu. Kepada orang-orang Irak karena mungkin dia Irak. Kepada orang Khurasan karena dia orang Khurasan dan seterusnya. Jadi dua kubu ini adalah dua kubu yang masyhur menjadi penolong-penolong mazhab. Tidak berarti bahwa tidak ada kubu lain selain Iraki dan Khurasan, enggak ada juga. Cuman memang tidak semasyhur yang dua ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Wa atlaqa al-iraqiyuna anna al-wasiyata li 'abdil warithi, bahwasanya wasiat kepada Abdul Warith kal wasiyati lahu, seperti wasiat. Jadi wasiat terhadap budaknya ahli waris kal wasiyah, sama hukumnya seperti wasiat terhadap ahli waris tersebut. misalnya ini apa namanya, Hamid punya budak namanya Ahmad. Lalu Muhammad berwasiat kepada Ahmad sejumlah wasiat berupa misalnya kebun 1000 meter misalnya, gitu. Maka kebun 1000 meter ini sejatinya adalah wasiat untuk Hamid. Kenapa? Karena syarat musalahu, al-musalahu, orang yang diwasiatin syaratnya harus mutamallikun, orang yang bisa diberikan kepemilikan. Budak gak bisa diberikan kepemilikan karena dia tidak bisa memiliki. Ya jangankan baju, harta, badan dia sendiri kan dia gak punya. Jadi maka wasiat Muhammad kepada Ahmad yang merupakan budak ini hukumnya sama seperti Muhammad berwasiat kepada Hamid. Maka kebun 1000 meter ini statusnya mauqufun ala ijazat bakil warasah. Mauquf hukumnya diskors, ditahan. Boleh apa enggak jatuh ke Ahmad? Boleh apa enggak jatuh ke Hamid sejatinya? Tergantung ijazah, pembolehan dari ahli waris yang lain. Syakur, Hamad dan juga Abdullah. Begitu. Wallahu alam. Far'un, cabang masalah. Al-i'tibar, ini masih cabang masalah dari masalah wasiyah kepada ahli waris. Al-i'tibaru fi kaunihi warisan andal mauti. Yang menjadi standar bahwa dia adalah ahli waris itu ketika si musi meninggal dunia. Ini sudah selesai ya, mudah-mudahan anda paham. Jadi maksudnya apa namanya, wasiat gitu. Jadi kan ketetapannya bahwa wasiat kepada ahli waris boleh. Sah hukumnya. Cuma nanti penunaiannya menunggu ijazah, pembolehan daripada si ahli waris yang lain, kan begitu. Tapi untuk dikatakan bahwa orang tersebut ahli waris, itu standarnya tuh nunggu si waris meninggal dunia. Gitu dikatakanlah tadi namanya Muhammad. Muhammad ini punya anak tadi, anaknya Muhammad, anaknya ada siapa tadi, Abdullah, ada Hamad, ada Hamid, ada Ghafur. Ghafur ini ahli waris. Warisun. Tapi Ghafur punya anak laki-laki namanya Maghfur, bahasa Indonesia aja. Maghfurun. Muhammad ngasih wasiat kepada Maghfur, gitu. Wasiat tanah 20 hektar misalnya, kan gitu. Ini Maghfur ini ahli waris apa bukan? Bukan, karena status kalau dia dikatakan ahli waris dia nggak bisa karena terhalangi oleh paman-paman. Jadi ketika Muhammad ngasih wasiat kepada Maghfur, Muhammadnya kan masih hidup ya, karena syarat ngasih wasiat emang kudu hidup dulu, udah meninggal kan nggak bisa ngasih wasiat. Jadi ketika Muhammad ngasih wasiat kepada Makfur, aman ini karena Makfur bukan ahli waris ketika itu statusnya. Karena ketika itu kalau Muhammad meninggal masih ada Ghafur, Hamid, Hamad, Abdullah. Dia bukan ahli waris gitu. Jadi sah ditunaikan. Iya ntar ditunaikan ketika meninggal. Ah, tapi standar yang disebut ahli waris itu bukan ketika wasiat itu diucapkan, tapi ketika si yang kuwasiat ini meninggal dunia. Gitu. Ini udah ngomong ngasih wasiat sama cucunya namanya Makfur, kasih tanah 20 hektar. Waktu berjalan, setahun, dua tahun, Abdullah meninggal. Muhammad belum meninggal nih, Abdullah anaknya meninggal duluan, Hamad meninggal, Hamid meninggal, Ghafur juga meninggal akhirnya. Maka Makfur yang statusnya awalnya bukan ahli waris, itu kan menjadi waris. Berarti tanah 20 hektar ini diskors, mauquf dulu. Nunggu keputusan ahli waris yang lain. Gitu maksud. Jadi standar dikatakan ahli waris itu ketika si Muhammad meninggal dunia. Si Muhammadnya maksudnya si Al-Musi. Orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Begitu. Indal mauti ketika. Jadi al-i'tibaru fi kaunihi warisan. I'tibar menjadi standar. Tolak ukur bahwa dia ahli waris atau bukan. Indal mauti. Falau awsa li ajnabiyatin summa tazawwajaha. Kan begitu. Walau awsa, seandainya ada orang berwasiat li ajnabiyah kepada perempuan asing. Gitu. Ada tadi, ada Maulana. Gitu. Maulana dalam sebuah perjalanan ketemu sama perempuan. Namanya siapa namanya Faridah. Kemudian dia wasiat ke anak-anaknya bilang, ntar kalau gue meninggal, gue kemarin ketemu ada perempuan namanya Faridah, dia ngurusin anak yatim lumayan banyak gitu. Wasiat buat Faridah itu sejumlah nilai misalnya 200 juta misalnya wasiat. Kini Faridah ini perempuan asing awalnya. Ini wasiatnya tahun, ngomong wasiatnya tahun 2009 misalnya gitu. 2009, 2010 sampai akhirnya 2019 ketemu akhirnya dinikahin. 2009 dia nikah, 2019 dia nikah. Maka wasiat yang udah terjadi itu akhirnya tidak bisa ditunaikan langsung. Kenapa? Karena Faridah itu menjadi ahli waris. Walaupun waktu ngomongnya belum ahli waris karena menjadi perempuan asing. Tapi kemudian tazawwajah, dia nikahin kan begitu. Maka jadi ahli waris. Auli akhin walahu ibnun. Atau kepada saudara ketika dia punya anak. Ini contohnya lagi nih, gini nih. Contohnya Muhammad lagi. Muhammad anaknya jangan banyak-banyak dah, 3 aja biar gampang. Ini Muhammad punya anak. Namanya Abdullah. Yang kedua Hamad, yang ketiga Hamid. Muhammad punya anak, maka karena dia punya anak laki-laki, ini Muhammad punya saudara, namanya Somad misalnya. Maka Somad ini kan bukan ahli waris, karena statusnya, kalaupun dia betul ahli waris, ya dia terhalangi oleh anak. Muhammad ngasih wasiat ke Somad, rumah senilai 1M misalnya. Ngasih wasiatnya sebelum Muhammad meninggal kan begitu. Lalu berjalannya waktu Abdullah meninggal, Hamad meninggal, Hamid meninggal sebelum Muhammad. Pada waktunya Muhammad meninggal, maka Somad menjadi ahli waris karena ya udah nggak ada anak lagi kan begitu. Maka status rumah 1M ini tidak bisa ditunaikan langsung kepada somat karena somat ahli waris. Maka keputusan somat dapat apa enggak itu ahli waris, dapat apa enggak wasiat rumah 1M menunggu keputusan pembolehan ahli waris yang lain. Begitu. Famatal ibn, gitu kan. Kemudian ibn, anak-anaknya meninggal. Fahiyya wasiyatun liwaris, maka wasiat kepada somat jatuhnya wasiat kepada ahli waris. Walau awsa li akhin, wala waladalahu, thumma wulidalahu. Ini contoh kebalikannya. Falau awsa li akhin. Kalau seandainya ada orang yang berwasiat kepada saudaranya, Muhammad berwasiat kepada somat, rumah senilai 1M yang dia punya misalnya. Wala waladalahu, ketika itu Muhammad gak punya anak. Thumma wulidalahu, kemudian lahir anaknya Muhammad, belum meninggal punya, muncul nih. Selahir satu anak namanya Abdul Hamid. Nah, begitu. Wulidalahu, kan begitu. Nafadatil wasiyah, maka wasiat 1M otomatis langsung ditunaikan ketika dia meninggal. Kenapa? Karena somat bukan lagi ahli waris. Dulu ketika ngomong statusnya sih kayaknya ahli waris. Karena Muhammad gak punya anak. Beberapa hari sebelum meninggal Muhammad punya anak namanya Abdul Hamid. Begitu. Maka wasiatnya Muhammad kepada somat langsung ditunaikan. Gak usah nunggu keputusan ahli waris. Karena emang somat bukan ahli waris ketika itu. Jadi status ahli waris atau bukan ahli waris adalah status apakah dia dapat warisan atau enggak gitu. Dan itu menunggu kematian si al-musi. Qala, kata Syahabi Syuja. Ini teks baru. Wattasihul wasiyatu, wasiat itu sah min kulli malikin akilin li kulli mutamallikin au fi sabilillah. Itu standar itu. Jadi wasiat itu sah min kulli malikin, dari setiap orang yang memiliki barang, aqilin, dan dia orang yang berakal. Malikin wa akil. Dia malik dan juga dia berakal. Ya tentu muslim. Di luar daripada status keislaman, dia harus muslim. Likulli mutamallikin, dan wasiat itu kepada seluruh pihak yang mungkin bisa dimiliki atau mungkin bisa memiliki. Maka tadi budak itu tidak bisa diwasiatkan. Kalau wasiat terjadi pada budak, maka sejatinya wasiat kepada tuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Ainuddin, ahlan. Amin, Allahumma amin. Likulli mutamallikin au fi sabilillah, atau bisa saja bukan terhadap mutamalik tapi kepada fi sabilillah. Min arkani sihatil wasiyati, kata Imam Taqiuddin al-Isni rahimahullah, min arkanil wasiyah, daripada rukun wasiat, al-musi wal-musalahu. Rukun wasiat adalah ini rukunnya nih. Rukun wasiat itu pertama pewasiat. Ini yang kita sebut al-musi. Ada orang yang dapat wasiat namanya al-muso lahu, gitu. Kemudian ada barang yang diwasiatkan namanya al muso bihi. Ntar ada satu lagi namanya orang yang diamanahkan wasiat. Maksudnya orang ini adalah orang yang dipesan sama si mayit. Ntar kalau gue meninggal, ono rumah. Itu tuh orang yang dipesenin. Namanya al-wasi. Al-wasi. Ntar nih. Rukun ini udah kita bahas. Ini kan begitu. Syaratnya yang penting bukan maksiat. Barangnya boleh dimanfaatkan secara syariat. Ainan kanat on manfaatan. Baik berupa jasa atau berupa barang. Ada wujudnya. Nah, pewasiat juga udah, orang yang diwasiatin juga udah, pewasiat juga udah. Ini tambahannya nih. Al-musi wal-musolahu fal-musi, orang yang berwasiat, orang yang bermasuat, in kana jaizat tasarrufi fi malihi, kalau dia adalah orang yang jaizat tasarruf. Nah, ini tambahin nama Imam Taqiyuddin Al-Isni, bukan cuman Malik, bukan cuman akil, tapi juga jaizat tasarruf. Karena bisa saja dia akil, dia malik, tapi dia enggak jaizat tasarruf. Jaizat tasarruf itu adalah orang yang boleh melakukan tindakan terhadap hartanya. Ada orang akil, orang memiliki, tapi dia dicekal oleh pengadilan, mahjur, kan enggak bisa, gitu. Jadi in kana jaizat tasarrufi fi malihi, kalau dia adalah orang yang boleh melakukan tindakan terhadap hartanya, jazat wasiyatuhu, maka wasiatnya juga sah, boleh. Lil akhbar, karena ditunjukkan oleh hadis-hadis sebelumnya. Wa in lam yakun jaizat tasarrufi, kalau dia adalah orang yang tidak bisa melakukan tindakan terhadap hartanya, bisa melakukan tapi tidak boleh secara syariat, kal majnuni, seperti orang gila. Wal mubarsami, al mubarsam itu gila juga. Jadi majnun, mubarsam, awal ma'tuh, dan ma'tuh. Ma'tuh itu juga orang gila. Ma'tuh itu lebih kepada maniak. Maniak itu apa ya bahasa Indonesia? Jadi majnun, ma'tuh dengan mubarsam adalah tiga jenis penyakit mental. Saya nggak tahu ya jenis-jenis penyakit mental. Jadi tapi tiga ini adalah tiga jenis penyakit mental yang membuat orang tidak bisa memperlakukan hartanya dengan baik dan proporsional, begitu. Ya orang gila, begitu. Fala tasihhu wasiyatuhu, maka tidak sah wasiatnya. Li'anna sihhatal wasiyah, karena keabsahan wasiat, tata'allaku, itu terikat bil qawli, dengan qawl, ucapan. Wa qawlu man hadhihi sifatihi min, wa qawlu man hadhihi sifatuhu malghiyun, dan ucapan orang-orang yang punya sifat tadi, junun, mubarsam dengan ma'tuh, malghiyun, itu tidak, apa namanya, tidak dianggap, abort kalau bahasa Inggrisnya, aborted, ditolak ucapan dia, kenapa, orang gila. Wal birsamu wal atahu naw'ani, birsam dengan atah itu naw'an, dua jenis min ikhtilalil akli, daripada penyakit yang menyerang akal seseorang, kal jununi, seperti gila. Wasawiyu, dan sobi, anak kecil, ghairul mumayyiz, yang belum mumayyiz, kal majnun, hukumnya sama seperti orang gila. Anak kecil enggak gila, tapi dia belum mumayyiz, enggak ngerti mana baik, mana buruk, mana bagus, mana enggak bagus, kan gitu. Diomelin sama mamanya, diketawa-tawaan. Dia belum ngerti itu. Mumayyiz, ghair mumayyiz, kal majnun, hukumnya sama seperti orang gila. Wa ammal mumayyiz, tapi anak kecil yang sudah mumayyiz. Yang sudah mumayyiz, in kana, mana sih? Fala tasihhu aidan, dia juga enggak sah wasiatnya. Wa tadbiru, fala tasihhu aidan wasiyatuhu wa tadbiru, tidak sah juga wasiat dan tadbir. Tadbir itu peraturan yang dia buat untuk mengurus hartanya. Kahibatihi wa aitakihi, tidak sah wasiatnya wa tadbirnya. Kahibatihi, sama seperti hibah dan i'taq. Hibahnya dia enggak sah, i'taqnya juga enggak. I'taq itu membebaskan budak. Idla ibarata lahu kal majnuni, karena memang tidak ada ibarah. La ibarah apa la ibrata? Pak Iwan atau teman-teman yang punya teks. Di sini la ibarah. Tapi kalau lebih enak la ibrah. Ibrah itu maksudnya mumayyiz itu bukan standar di mana orang boleh tasarruf. Yang jadi standar itu adalah balik dan rush. Karena rush itu kecakapan mental itu bisa didapatkan setelah orang balik, bukan cuma mais, la ibarah talahu, jadi tidak ada ibarah, maksudnya tidak ada ibarah, tidak ada ibrah, tidak ada patokan bahwa yang namanya mumayyiz itu boleh, gitu. Jadi mumayyiz itu hukumnya sama seperti ghair mumayyiz. Wa fi safih khilaf, dan dalam masalah safih ini khilaf. Safih itu orang, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas, safih itu al-mubadziru limalih, orang yang membazirkan hartanya. Itu namanya safih. Kalau sekarang kayak afiliator itu namanya safih. Wa fi safih khilaf, dan kalau orang safih itu khilaf. Al madhhab, pendapat madhhab sihatu wasiyatihi, wasiatnya sahli annahu sahihul ibarah. Ibarah itu maksudnya qaul, ucapan. Ucapannya tidak diterima. Tapi yang namanya safih, walaupun dia safih, dia tetap boleh menjadi, tidak tetap sah, apa namanya, wasiatnya. Karena ibarahnya itu, apa namanya, dihitung. La li'annahu sahihul ibarati bikhilafi sabi, berbeda dengan sabi. Wallahu alam. Wa qawluhu likulli mutamallikin, insyaAllah besok. Wa qawluhu limutamallikin, penjelasannya panjang. Penjelasannya panjang. InsyaAllah besok hari Kamis kita lanjut. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Besok hari mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keluangan waktu. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, para guru, jika menemukan ada kekurangan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Kita akhiri karena emang pembahasan lanjutannya cukup panjang, dan juga karena emang udah ada yang gangguin. Insyaallah kita lanjut di hari yang akan datang. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.